Al-Anbiya'i Ahlan Al-Aqim Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'afir wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Pada kesempatan kali ini kita bisa memulai mempelajari sebuah kitab yang berjudul Matnu Al-Ajurmiyah, Matan Al-Ajurmiyah, karya Al-Imam Hasan Haji Rahimahullah, yang dikenal dengan Ibnu Ajurm. Sebelum kita membahas lebih lanjut isi kitab ini, perlu saya sampaikan beberapa mukadimah. Yang pertama, terkait dengan keutamaan mempelajari ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, akan saya jelaskan pula tentang definisi ilmu nahwu dan apa yang dibahas dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, akan saya jelaskan tentang geografi Al-Imam Ibn Hajj Rahimahullah atau Ibnu Ajurum yang menyusun kitab Matan Jurumiyah atau Matnu Al-Ajurumi. Baru setelah itu kita akan membahas kaidah-kaidah nahwu yang beliau tulis dalam kitab. Mudah-mudahan usaha kita dalam menjelaskan kitab ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bermanfaat baik untuk saya pribadi atau untuk nanti semuanya pada umum. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tentang keutamaan mempelajari ilmu nahwu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang disebutkan dalam kitab Suduratuz Zahab karya Ibnu Imad Al-Hambali, Ibnu Imad Al-Hambali, halaman 231. kitab Suduratul Zahab karya Ibnu al-Imad al-Hambali, halaman 231. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man tatahara fin nahwi ihtada ila kulil ulum. Barang siapa yang mumpuni menguasai ilmu nahwu, maka dia akan mudah mempelajari disiplin ilmu Islam yang lain. Man tatahara fin nahwi ihtaja ila kulli'ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka orang itu akan mudah mempelajari setiap disiplin ilmu Islam yang lain. Ilmu Islam, ya. Nah, ilmu syariat. Mengapa demikian? Karena memang ilmu-ilmu syariat itu sumbernya berbahasa Arab. Sedangkan orang itu tidak akan memahami bahasa Arab dengan baik kecuali memahami ilmu nahwu. Sehingga ilmu nahwu jika dikuasai dengan baik, maka orang itu akan menguasai bahasa Arab. Dan kalau orang itu sudah menguasai bahasa Arab, maka dia memiliki alat untuk bisa membaca seluas-luasnya disiplin-disiplin ilmu syariat yang lain dengan benar dan tidak salah baca. Sebaliknya, kalau orang itu tidak menguasai ilmu nahwu, maka secara otomatis dia tidak menguasai ilmu bahasa Arab. Dan kalau dia tidak menguasai ilmu bahasa Arab, apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi ilmu-ilmu syariat yang sumbernya berbahasa Arab? Kalaupun dia nekat terjun, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Barakallahu fiik. Sehingga tidak menguasai malah kacau. Ya, ini keutamaan belajar ilmu nahwu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitab beliau Suduratul Zahab halaman 231. Nah, Al-Imam Syu'bah rahimahullah juga pernah berkata, ucapan beliau ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dalam Syahu Al-Ajurniyah, Syahsulmiyah yang beliau susun. Imam Syu'bah rahimahullah, yang ucapan beliau ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syahu Al-Ajurniyah. Mathalul ladzi yata'allamul hadits wa la yata'allamun nahwa kama talil burdus la aqtalah. Pemisalan orang yang belajar hadis tapi tidak belajar ilmu nahwu, itu seperti burnus itu kopiah kolam tuali tanpa ada kepala. Mau nempel di mana? Enggak ada kepalanya. Ya, artinya tidak sempurna. Kolam tua atau peci atau songkok ya, atau yang sejenisnya, itu baru kelihatan manfaatnya bila ada kepalanya. Nah kalau tidak ada kepalanya, kurang bermanfaat. Begitu pula belajar haji tanpa belajar nahwu terlebih dahulu, maka sampaikannya kurus, yakni peci atau songkok atau kopiah tanpa kepala, kurang manfaat. Nah, kenapa demikian? Karena haji itu berbahasa Arab. Dan kalau orang itu tidak menguasai bahasa Arab, maka bagaimana dia bisa memahami hadis dan faedah-faedah hadis? Bagaimana pula dia bisa membaca hadis dengan benar? Nah ini pentingnya apa ini? Belajar ilmu nahwu. Belajar hadis tanpa belajar nahwu dulu itu seperti orang pakai songkok atau peci tapi tidak ada kepalanya, tidak nempel ya. Baru ini perkataan Al-Imam Syubbah rahimahullah. Kemudian ucapan para ulama yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan belajar ilmu nahwu ialah perkataan Abu Ishaq Az-Zajjaj. Abu Ishaq Az-Zajjaj ini dinukil pula oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Sahhu ala Jurmiyah. Berkata Abu Ishaq Az-Zajjaj, samitu Abu Abbas Al-Mubarak yaqul, aku mendengar Abu Abbas Al-Mubarak berkata, Al-Mubarak ini seorang ulama ahli nahwu. Andaikan nahwu di zamannya Al-Mubarak yang punya mulia Abu Abbas. Beliau berkata, kana ba'du salaf yaqul, sebagian salaf berkata, alaikum bil arabiyyah, wajib bagi kalian untuk belajar bahasa Arab. Alaikum bil arabiyyah, wajib bagi kalian belajar bahasa Arab. Fa inna hal muru'atu zahira, karena bahasa Arab itu adalah kewibawaan seseorang yang bisa terlihat, bisa menampakkan kewibawaan seseorang. Orang itu kalau menguasai bahasa Arab dengan baik itu berwibawa, ya. Wa hiya kalamu Allah azza wa jalla wa anbiya'ihi wa malaikatihi, karena bahasa Arab itu ialah bahasa yang menjadi firman Allah, ucapan para nabi dan malaikat. Firman Allah Al-Qur'an menggunakan bahasa apa? Arab. Sabda-sabda nabi pakai apa ini? Bahasa Arab, bahkan merupakan bahasa para malaikat. Sehingga orang yang menguasai bahasa Arab itu memiliki wibawa yang nampak, karena dia telah menguasai bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam firman-Nya, para nabi dalam sabdanya, dan para malaikat dalam berbicara. Alaikum bil arabiyyah, fa innahal muru'atu dhahira wa hiya kalamu Allah azza wa jalla wa anbiya'ihi wa malaikatihi, Nah. Barakallahu. Ini beberapa perkataan para ulama terkait dengan keutamaan mempelajari apa? Ilmu nahwu. Ya. Nah. Baik. Kemudian mukadimah yang kedua. Apa tadi? Terkait dengan definisi ilmu nahwu dan juga hal-hal yang terkait dengan ilmu nahwu. Nahwu menurut bahasa, luwatan menurut bahasa atau bahasa ilmiahnya morfologi, terminologi. Oh iya. Menurut bahasa memiliki banyak makna. Kalimat nahwu secara bahasa memiliki banyak makna. Yang maka Al-Nahwu memiliki makna Al-Jihatun arah. Jihatun artinya apa ini? Arah. Contoh dahatu nahwa fulan. Zahabtu nahwa ulami. Itu maknanya berarti aku pergi ke arah si bulan. Karena nahwu ini maknanya ya si. Sama mulai kita dapat zahabtu jihata ulami. Zahabtu nahwa ulami maknanya adalah aku pergi ke arah si bulan. Si bulan itu ya si Anu ya, ya namanya siapa yang terang itu maknanya sama dengan dalam itu si hata bulan. Ini makna an-nahwu menurut bahasa yang pertama. Yang kedua, memiliki makna asyibhu wal mithl. Asyibhu wal mithl, yakni serupa, seperti. An-nahwu itu memiliki makna serupa atau seperti. Asyibhu wal mithl. Contoh Zaidun nahwu fulan. Zaid serupa atau seperti si fulan. Jadi Zaid syibhu atau mislu fulan. Zaid itu serupa atau seperti si fulan. Nahwu artinya syibhu dan kemudian yang ketiga, pasti nahwu menurut bahasa. Menurutkan. Artinya ya. Nah, yakni seukuran atau al-hidha al-qadru atau al-hidha seukuran ukuran. Contoh ini nahwu al-fi dinar. Aini nahwu arti dinar. Artinya aku memiliki seukuran 1000 dinar. Memiliki uang sebesar seukuran 1000 dinar. Bersama dengan ini qadru al-dinar atau miqdar al-dinar. Nahwu artinya al-qadru atau miqdar ukuran. Nah, ini adalah makna nahwu menurut bahasa yang sangat penting. Yakni al-jihah artinya arah, yang kedua yang sifat itu artinya serupa atau seperti, yang ketiga ialah al-qadru wal miqdar artinya seukuran. Itu makna nahwu menurut bahasa. Paham ya? Tanya apa makna an-nahwu lughatan menurut bahasa? Jawabannya al-jihah wal-syibhu wal-mithlu wal-qadru wal-miqdar. Ya? Nah, itu menurut bahasa. Adapun ilmu nahwu menurut istilah al-nahwu, istilah ulam al-nahwu, istilahan menurut istilah ulama alina ialah al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkam awaqir al-kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yasta'u dhalik. Ilmu rafu ialah ilmu yang membahas kaidah-kaidah, membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir suatu kalimat Arab, untuk mengetahui hukum akhir kalimat Arab, setelah disusun dalam jumlah, apakah terjadi perubahan ataukah tidak, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir kalimat Arab setelah disusun dalam jumlah, apakah terjadi perubahan ataukah tetap, dan yang terkait dengan itu. Bahasa Arabnya al-ilmu bil-qawaid allati yu'rafu biha ahkam awaqir al-kalimat al-arabiyyah fi hali ta'kidiha min al-i'rab wal bina wa ma yasba'u dhalik. Itu 14 definisi ilmu nahwu tadi. Perhatikan contoh berikut. Kalian mengenal kalimat Arab Zaidun. Apa artinya Zaid? Yoksi Zaid, Mas Zaid atau Pak Zaid, ya. Nah, kalian tahu akhir kalimat Arab yang namanya Zaidat itu mana? Ya, yang ada boman, ya. Jangan. Nah, ini kalau cuma Zaid saja, ya Zaid, Zaid terus. Enggak dibahas dalam ilmu nahwu kalau dia sudah sendiri seperti itu. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam jumlah, yakni diberi kalimat Arab yang lain, jelas contohnya, maka akan bisa kita lihat harokat akhir dalam kalimat Zaid itu berubah atau tetap. Ja'a Zaidun. Alhamdulillah, kebetulan tetap dibaca Zaid. Ya kan? Dikasih ra'aitu, artinya aku melihat, ternyata bacanya Zaidun berubah. Dikasih yang lain an menjadi an zaidin. Loh, berubah lagi. Berarti bisa kita simpulkan kalimat zaidun itu ketika dimasukkan dalam jumlah harakat akhirnya mengalami perubahan. Nah, ilmu nahwu membahas kaidah-kaidah tentang masalah perubahan itu. Kenapa kok dia bisa berubah-ubah? Kenapa dia dibaca Zaidun? Kenapa dia dibaca Zaidan? Kenapa dia baca Bain Zaidun? Contoh yang lain, kita perhatikan. Alladhi. Alladhi itu artinya apa? Artinya orang. Ya. Dia ini harkat akhirnya. Tidak ada harkatnya. Sukun, ya kan? Ya kan? Dalam ilmu nahwu baru dikaji kalau dia dimasukkan dalam sebuah jumlah, yakni diberi tambahan kalimat yang lain. Ja'a alladhi. Alladhi apa? Gitu ya, alladhi qoma. Setelah datang orang yang berdiri. Jika ditambahkan orang itu ra'aitu alladhi qoma, tetap alladhi. Dikasi alladhi qoma, tetap alladhi. Nanti kita simpulkan alladhi itu adalah kalimat yang tidak mau berubah kata akhirnya. Pengennya tetap. Mengapa kok tetap? Dibahas dalam ilmu nahwu. Kenapa ketika dikasih ja'a dibaca alladhi, ketika dikasih ra'aitu dibaca alladhi, kenapa dibaca alladhi juga ketika diberi tambahan? Sehingga kesimpulannya, ilmu nahwu itu hanya membahas seputar harakat akhir suatu kalimat Arab setelah masuk dalam jumlah, yakni setelah dikasih tambahan kalimat yang lain. Adapun cara membuat zaitun itu tugasnya ilmu shorof. Dari zada yazidu zaitan zaid. Nah, itu tugasnya apa ini? Ilmu shorof. Harus dipikir-pikir berat mana tugas yang diemban oleh ilmu shorof dengan tugas yang diemban ilmu nahwu. Jawabannya berat ilmu shorof, karena shorof itu membuat atau membentuk ilmu yang mempelajari tentang pembentukan apa ini, suatu kalimat. Kalau nahwu itu kerjanya cuma akhir kalimat, itu pun setelah masuk dalam jumlah. Kalau tidak masuk dalam jumlah, tidak dibahas. Kalaupun dibahas, karena akan dimasukkan dalam jumlah. Itulah yang dimaksud dan yang terkait dengan. Jadi ilmu nahwu menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir kalimat Arab setelah masuk dalam jumlah. apakah terjadi perubahan ataukah tetap, dan yang terkait dengan ini. Coba diulang, apa definisi ilmu nafsu menurut istilah Mahmud? Mengetahui keadaan. Ilmu obatnya ilmu nafsu, gak arti ilmu nafsu itu apa, bingung. Buat ini, nah apa, Ruben? Ewan? Ilmu dengan faedah untuk ilmu dengan faedah untuk faedah, ilmu ilmu yang membahas faedah untuk mengetahui akhir sebuah kalimat setelah kalimat Arab iya. Setelah masuk ke dalam jumlah berubah atau tetapnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, seperti itu. Alas. Coba diulang, Ahmad. Ilmu nahwu ialah ilmu yang membahas tentang kaidah bahasa Arab. Kita mau membahas tentang kaidah-kaidah. Membahas kaidah-kaidah. Untuk mengetahui. Akhir. Hukum. Hukum. Akhir. Kalimat Arab. Kalimat Arab. Setelah. Setelah menjadikan jumlah. Masuk dalam jumlah. Masuk dalam jumlah. Berubah. Atau tetap. Dan yang terkait dengannya. Ulangi lagi. Atau apa ilmu nahwu itu? Ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, hukum-hukum kalimat Arab. Akhir kalimat bahasa Arab. Kalimat Arab. Kalimat Arab. Dan setelah berubah atau tetap dan yang terkait dengannya. Nah, kalau itu tenang saja, pelan-pelan, tak ulangin, jangan takut ketinggalan, ya. Nah, coba diulangi lagi, masih salah. Baik, satu. Bagaimana? Ilmu? Yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir setiap kalimat bahasa Arab setelah masuk dalam jumlah. Apakah yang kalimat tetap dan yang hal yang berhubungan? Nah, kalau topik. Baik. Tidak apa-apa, beda bahasa, yang penting maksudnya sama, ya. Nah, nanti kita pakai yang terbaik. Dengan definisi itu, Allah, kita bisa mengetahui pembahasan berikutnya, yakni maudhu ilmu nahwu. Topik yang dibahas dalam ilmu nahwu. Kita tahu definisi ilmu nahwu menurut bahasa, bisa tahu menurut istilah sekarang topik yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, dari definisi ilmu nahwu menurut istilah tadi, kira-kira siapa yang tahu topik yang dibahas dalam ilmu nahwu itu apa? Nah, apa? Kalimat Arab. Akhir kalimat Arab dalam jumlah titik dan yang terkait dengannya. Topik pembahasan ilmu nahwu hanya seputar akhir kalimat Arab setelah masuk dalam jumlah dan yang terkait dengannya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa tidak. Kalaupun bahasa Arab yang bisa bahas dalam ilmu nahwu hanya akhir kalimatnya, ya. Dan itu pun setelah masuk dalam jumlah. Oleh topik yang dibahas dalam ilmu nahwu apa tadi? Memasukkan hukum akhir suatu kalimat Arab yang masuk ke jumlah. Akhir kalimat Arab yang masuk ke jumlah. Baik, topik bahasa di dalam akhir suatu kalimat Arab yang masuk dalam jumlah dan yang terkait dengannya, ya. Itu saja topik bahasanya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, yakni terkait dengan faedah belajar ilmu nahwu. Yang bisa kita petik jika menguasai ilmu nahwu, faedah belajar ilmu nahwu. Yang pertama, siyanatul lisan 'anil khata' fil kalam, menjaga lisan agar tidak salah dalam mengucapkan bahasa. Menjaga lisan agar tidak salah dalam mengucapkan bahasa. Salah, ya. Kalau tahu ilmu nahwu, dia pasti mengatakan ya bil jazaidah, ya kan? Maka dengan mengetahui ilmu nahwu, kesalahan bacaan atau salah ucap itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, bukan apa? Ya, sabkul lisan, karena beliau itu enggak sengaja, ya, agar saking cepatnya, ya. Nah, atau karena kaku lama enggak diucapkan, padahal dia tahu ya harusnya sedikit baik, ya. Nah, itu yang pertama, faedah belajar menang bisa menjaga bisa dari kalangan mengucapkan bahasa baik kawaror kitab, kalian baca kitab itu baik Al-Quran, hadis maupun kitabnya para ulama salaf yang berbahasa Arab, kalau tidak tahu ilmu nahwu kalian akan salah baca. Maka dengan ilmu nahwu kesalahan baca itu bisa dihindari. Nah, faedah yang menaku ialah menjelaskan dan akan kita salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Yang pertama, yang kedua, sebagai alat untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini perlu saya beri contoh konkret mengapa belajar ilmu nahwu itu penting sekali. Karena ilmu nahwu itu salah satu alat untuk bisa memahami Al-Quran wal Hadis. Nah, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yakul lahu kufuwan ahad. Sebabnya al ikhlas. Minta. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu benar apa salah? Eh? Benar apa salah? Benar. Salam kalian gimana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Benar apa salah? Benar. Nah, baik, ini kalian mengatakan benar karena memang itulah yang ada dalam mushaf. Ya, dan itu dijaga oleh ilmu nahwu, yang maknanya tidak ada seorang pun yang setara sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang yang setara atau yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang enggak pernah baca Quran, terus disodori Al-Quran tanpa karokan, yang gampang ya, juga enggak sering baca, disodori Al-Quran tanpa karokan, dia juga enggak ngerti ilmu nahwu. Terus dia membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Walau saya pun lagi kufur. Itu artinya dan tidak ada seorang pun yang tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tidak ada seorang pun yang tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iya, semuanya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, perbuatan apa yang namanya? Syirik. Kesyirikan. Hanya kalau ada kufur yang harusnya kufur, ahad dan yang harusnya ahad. Jatuh dalam kesyirikan. Maka itulah faedah belajar apa ini? Ilmu nah. Sebagai salah satu alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Hadis dengan benar. Karena kalau salah baca, karena salah dengan alasan tidak paham kamu, maka bisa disebabkan rusak makna Al-Quran dan Hadis. Bahkan penyimpangannya sangat jauh. Nah, kenapa orang kufuan? Kenapa orang sahabat? Nanti akan dibahas pada waktunya. Yang penting kalian tahu yang benar ialah walau yang berlaku kufuan akan, yang artinya tidak ada seorang pun yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya walau yang berlaku kufuan akannya, itu artinya tidak ada seorang pun yang tidak setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti start, ya, Allah Musta. Saya masih banyak lagi ya, tentang masalah lain. Nah, ini faedah belajar di rumah aku. Nah, kemudian di antara faedah belajar ilmu nahwu ialah annahu bihi yutraku ijazul Qur'anil Karim. Dengan ilmu nahwu kita bisa mengetahui mukjizat Al-Qur'an dalam masalah sastra Arab, ya. Dengan belajar dan menahu, kita bisa mengetahui mukjizat Al-Quran dalam hal sastra Arabnya. Jika sudah ada yang mempelajari ilmu nahwu, menguasainya, maka yang lainnya yang tidak belajar menahu tidak berdosa. Ya, tapi dia menanggung resiko sendiri, jadi orang yang bodoh. Ya, tapi kalau sudah tidak ada satupun yang mempelajari ilmu nahwu, maka hukumnya meningkat menjadi fardhu ain. Kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, maka hukumnya lain, meningkat menjadi lain. Fardhu ain atas orang yang belajar. Bahkan tidak ada satupun di dunia ini orang yang belajar ilmu nahwu. Terus anda paham penting ilmu nahwu, maka wajib ain bagi anda untuk belajar ilmu nahwu. Ya, itu. Kemudian yang perlu dibahas juga, ya, tentang siapa yang pertama kali menyusun poin-poin ilmu nahwu. Menurut keterangan yang masyhur dalam masalah ini, penyusun pertama ilmu nahwu itu ialah Abdul Aswad Ad-Du'ali. Nama aslinya Zalim bin Arad. Tamatuk deretan Saudi, Sahih Muslim. Min rijal Muslim. Zalim bin Arad. Itu nama aslinya Abdul Aswad Ad-Du'ali, Zalim ibn Amr. Min al-Jali Muslim, termasuk deretan perawi, perawi Muslim. Ya. Nah, bangkok. Tapi menurut Syaikh Mufil bin Hadi al-Wadi rahmahullah, tidak ada sanad yang sahih yang menjelaskan tentang Abdul Aswad Ad-Du'ali sebagai orang penyusun nahwu yang pertama. Beliau menemukan riwayat sanad yang sahih yang menjelaskan bahwa Abdul Aswad Ad-Du'ali ini adalah penyusun pertama ilmu nahwu. Tidak mendapat impian. Tapi ini merupakan cerita yang apa? Masyhur kalangan para ulama lima. Kalau senyap penyusun pertama ilmu nahwu ialah Abdul Aswad Ad-Du'ali. Yang nama aslinya siapa? Amr. Zalim itu? Amr. Ini cari. Nah, oleh karena waktunya sudah molor-molor sedikit, pembahasan tentang biografi penyusun kitab Matan al-Junyah. Nah, akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Dan kita memulai membahas faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk semangat belajar bahasa Arab, khususnya baik ilmu anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Apa namanya dicetokkan dengan kasir tanahnya. Bahkan ada yang luput. Nah, contoh-contohnya boleh. Boleh semua. Tapi yang bahasa pastinya jangan ya. Seperti jamnya jam molor, jangan boleh. Ya, sudah. Namanya bahasa pasti. Jangan ditulis. Jangan dicatat ya. Jam ketiga. Pulsita. Tapi. Maka kita pulsita. Ini harus ganti koros. Siapa yang kebotak? Eh, punya siapa nih? Sama air. Belakang. Air.